Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, karena Allah subhanahu wa ta'ala memberikan petunjuk bagi kita. Semoga kita tetap sukses dalam menjalani kehidupan, baik di dunia maupun di akhirat kelak nanti. Baiklah para pendengar Radio Republik Indonesia yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, masuklah kita kepada ayat 81 dari surah Al-Isra. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kul ja'al haqqu wa zahaqal batil, innal batila kana zahuqa. Artinya, dan katakanlah, yang benar telah datang dan yang batil telah lenyap. Sesungguhnya yang batil itu adalah sesuatu yang pasti lenyap. Ayat ini adalah ayat ketika turun sangat mengembirakan hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena di sekitar Rasulullah pada saat itu penuh dengan kebatilan. Maka dengan ayat ini menguatkan bahwasanya dengan firman Allah subhanahu wa ta'ala menguatkan dan lebih menenangkan hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena sesungguhnya kebatilan itu mesti akan lenyap. Begitulah janji Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kalau kita renungkan bagaimana kisah-kisah para nabi dahulu yang umatnya banyak sekali yang ingkar, semuanya itu sudah dilenyapkan Allah subhanahu wa ta'ala. Karena itu adalah merupakan ketetapan Allah. Wala tajid li sunnatina tahwila. Begitulah Allah berfirman, tidak ada akan perubahan. Sisi lain Allah berfirman, walan tajida li sunnatillahi tabdila. Tidak akan pernah ketetapan Allah itu berubah, karena Allah itu maha adil. Maka setelah kita mendengarkan ayat ini, dan ayat ini sebetulnya adalah sangat populer kita mendengarkan, arti dari wa kul ja'al haqq wa zahaqal batil. Kata-kata ja'al haqq dengan huruf jim, alif dan hamzah itu adalah ketika kita menyebutkannya itu sangat indah, sangat mudah, ja'a. Tapi ketika kita menyebutkan zahaqa, itu kata-kata huruf zai kita harus keluarkan dari leher kita, tenggorokan kita untuk menyebutkan kalimat zai tersebut. Za. Begitu juga ha besar dari tenggorokan. Qaf juga dari tenggorokan. Kalau kita melihat dari huruf-huruf itu saja, sebetulnya di situ ada makna yang tersirat dalam kandungan ayat Al-Quran tersebut. Apakah itu? Satu, kebenaran itu sangat mudah datang, sangat mudah dicerna. Makanya Allah memberikan firman-Nya sesuai dengan apa yang Allah ingin berikan kepada hamba-Nya. Cuman hamba-hambanya ini yang tidak banyak mau menerimanya. Terbukti bahwa ketika Rasulullah pertama kali menyebarkan Islam, ketika ayat pertama turun, ketika ayat yang lainnya turun, mereka itu malah dikompori supaya menutup-nutupi telinganya supaya tidak mendengar ayat-ayat Al-Quran itu, seakan-akan ayat Al-Quran itu adalah menyihir mereka. Tapi ini adalah bukti tafsiran dari wa kul ja'al haq. Kebenaran itu sangat dapat diterima oleh akal pikiran kita, oleh hati kita. Begitulah. Tapi ketika Allah mengatakan wa zahaqal batil dengan bahasa huruf yang sangat payah kita sebutkan karena belum terbiasa menyebutkannya, zai, zai, zai, atau ha dengan ha berbeda, ha dengan ha berbeda, kaf, kaf berbeda. Ini menandakan bahwasanya kebatilan itu Allah akan pasti hancurkan kebatilan tersebut. Begitulah kata-kata wa zahaqa itu adalah sudah menentukan pasti akan hancur sendiri. Jadi kita dalam permasalahan ini tidak ada yang perlu kita permasalahkan lagi, membahas, karena keburukan itu sudah pasti datang. Tapi ketika kita berada di sekeliling keburukan itu, kalau kita tetap ja'al haq, melaksanakan apa yang diberikan oleh Allah, ini akan tersingkirkan sendiri sesuai dengan sunnatullah, sesuai dengan sudah ketetapan Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kita juga menyarankan bagi para calon jamaah haji, mudah-mudahan mabrur itu pasti akan datang kalau kita betul-betul menjalankan perintah Allah dan perintah Rasulnya, dengan syarat jangan sampai kita mengatakan rafas, pusuk dan sebagainya yang dapat mengantarkan kita kepada hal yang sangat indah, yaitu keindahan itu akan meniti jalan kita langsung menuju surga Allah subhanahu wa ta'ala. Begitu Ustaz Zainal. Ya Ustaz Fajrul Haq, kita melihat di ayat 81 dari surat Al-Isra ini merupakan kiat sukses yang kelima. Jadi apa itu yakin? Maka di sini dimulai waqul, katakanlah, ada inspirasi di dalamnya, yakinlah, tancapkan, ja'al haq, yang benar pasti menang, yang benar pasti datang, yang batil pasti lenyap, yang batil pasti kalah. Jadi ada keyakinan. Ketika kita ingin sukses, yakinlah. Yakinlah man jadda wajada. Barang siapa yang berusaha pasti mendapat. Man sabara zafira. Barang siapa yang bersabar pasti menang. Karena apa? Karena terkadang umat Islam di dalam mengarungi hidup ini kurang yakin. Kenapa dia kurang yakin? Karena keimanannya kepada Allah hanya terletak pada ritual simbolistik semata. Sholat oke, tapi dia tidak yakin bahwa Allah akan memberi rezeki padanya kalau dia berusaha. Yang tergambar dalam benaknya gagal, gagal, dan gagal. Dalam Islam pola pikir ini salah. Karena apa? Karena Allah telah mengatakan ja'al haq. Bila Anda berusaha, Anda akan mendapat. Tidak mendapat di dunia, yakinlah usaha Anda tidak akan ada sia-sianya ketika itu atas nama Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kebenaran itu di bidang agama oke. Di bidang ekonomi pun oke. Nabi Muhammad berkata, Allah sangat cinta kepada hamba yang bekerja dan menghasilkan rezeki dari tangannya sendiri. Nabi Muhammad pernah bersalaman dan orang yang disalami itu tangannya sangat kasar, dan dia bangga bahwa Nabi Daud memiliki tangan yang bangga, tangan yang kasar, karena dia makan dari hasil kerja tangannya sendiri. Jangan berpangku tangan. Mahasiswa dan siswa, yakinlah, bila Anda bersungguh-sungguh, Anda akan sukses. Yang berpikir, Pak Ustadz, yang sudah profesor saja banyak dan banyak menganggur. Tidak, itu adalah pola pikir orang-orang yang gagal. Kita tidak ingin berteman dengan orang-orang yang gagal, yang pesimis, yang mengeluh. Kita berdoa, wa qur rabbi adkhilni mudkhala shidqin. Berilah saya pertemanan dengan orang-orang yang optimis, yang sukses, yang motivator, yang inspirator. Supaya apa? Supaya keyakinan itu lebih tertancap dan tertanam di dalam jiwa. Lihat, saya berhasil dan saya ingin Anda pun berhasil. Orang-orang seperti inilah yang kita minta di dalam doa kita, adkhilni mudkhala syirkin, sehingga tertanam satu keyakinan ja'al haq, benarlah. Kalau kita meniti jalan kesuksesan, kita akan sukses. Tidak saja di bidang materi di dunia yang fana ini, di bidang akademis, walaupun itu tetap perlu, lebih jauh dari itu, kesuksesan yang mengantar kita ke surga. Maka dalam buku ini digambarkan di tafsir Syekh Sa'rawi, kesuksesan yang diraih oleh Nabi Muhammad ketika 360 berhala hancur dengan sendirinya, dihancurkan oleh para tangan-tangan pembuatnya, padahal sebelumnya mereka sangat memujinya. Karena apa? Karena Islam adalah kesuksesan. Islam identik dengan kedamaian. Nabi Muhammad tidak membunuh dan membantai penduduk Mekah. Dia berkata, Akhun karim wabni akhin karim izhabu wa antumut tulaqo. Saudara yang mulia dari anak saudara yang mulia, pergilah kalian, karena kalian semua adalah orang yang bebas. Iya, kata-kata ibnu akhun karim wabnu akhun karim itu adalah menandakan kaum kafir Quraisy pada saat itu memuji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebetulnya pada realitanya itu kata-kata ungkapan itu tidak pantas. Karena apa? Karena mereka dahulu memusuhi Rasulullah, bukan baik kepada Rasulullah. Tapi begitulah pujian yang diberikan oleh mereka. Pada hakikatnya Rasulullah itu adalah seperti itu, tapi mereka oleh desakan hawa nafsunya, dolalahnya, kesesatannya, tidak mengakui tentang hal tersebut. Maka itu adalah menandakan kebenaran itu Allah akan langsung berikan kepada siapa saja yang dikehendakinya. Maka perumpamaan itu dalam surah Ar-Ra'd juga dikatakan melalui firman Allah dalam ayat 17, artinya Allah telah menurunkan air hujan dari langit, maka mengalirlah air di lembah-lembah menurut ukurannya, maka arus itu membawa buih yang mengembang dan dari apa logam yang mereka lebur dalam api untuk membuat perhiasan atau alat-alat. Ada pula buihnya seperti buih arus itu. Demikianlah Allah membuat perumpamaan, yaitu bagi yang benar dan bagi yang batil. Artinya, ketika air gunung, air diturunkan dari langit melalui puncak gunung, lalu mengalir ke lembah-lembah di antara gunung sambil membawa batu butiran, kerikil pasir dan sisa-sisa sampah, maka inilah luapan buih yang muncul di atas permukaan air, di mana manusia tidak bisa mengambil manfaat darinya. Tapi ketika angin berhembus, dia menyapunya ke arah pinggiran, air pun itu menjadi bening, bersih. Semua bisa kita ambil manfaatnya dari air itu. Itulah contoh dari kebenaran. Allah betul-betul terus lancarkan, tidak akan berhenti. Kecuali kita, bagaimana bisa enggak kita menggunakan manfaat tersebut, mengambil manfaat tersebut. Mudah-mudahan Allah lebih banyak memberikan kita petunjuk sehingga kita mampu dan kuat melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Amin. Amin. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.